Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Apa yang kita bahas kemarin? Abu Sidiki. Hah? Rukbah saja? Ada empat. Raghbah, rahbah, khusyuk, satu lagi al-khasyyah. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Apa makna raghbah? Man Amr, makna raghbah? Habbatul wusul ila syai'il mahbub. Mahabbatul wusul ila syai' malbah ila syai' al mahbub. Baik, makna rahbah? Abu Faqih, rahbah makna rahbah? La, rahbah apa? Takut? Rahbah man? Anta akhi. Rasa takut yang disertai dengan amalan. Ahsan, barakallahu fiik. Khaufun makrunun bi amal. Taib. Mana khusyuk? Khusyuk. Ahmad. Ahmad ya? Antum. Mana khusyuk? Atadri? Fadal antum, akhi. Penghinaan dan kerendahan kepada tegur Allah subhanahu wa ta'ala memberi seseorang untuk terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala baik yang bersifat kuno ataupun syar'i. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Dalil raghbah bahwa raghbah itu ibadah. Fadal. Innahum kanu. Sampai situ. Wa kanu lana khashi'in. Taib. Dalil rahbah. Waqas. Dalil rahbah. Tadi dalil rahbah. Sekarang dalil rahbah. Sama dalilnya. Dalil khusyuk. Antum ya khai. Masmuk. Dalil khusyuk. Fadal ya khai. Dalil khusyuk. Bukan khasyah. Wa kanu lana khasyi'in. Kanu lana khasyi'in. Dalil khasyah. Fala takhshawhum wa khshawni. Taib. Ma makna khasyah? Ma'an al-khasyah? Al-khawf? Ahsan, barakallahu fiik. Al-khawf al-mabni ala al-ilmi bi'adamatillahi wa kamal sultani. Baik. Itu ma'an al-khasyah. Ibn Wasil insyaAllah ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa dalilul inabah, dan dalil bahwasannya inabah adalah termasuk ibadah, qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hendaklah kalian berinabah kepada Rabb kalian dan tunduklah kepadanya. Ini dalil surat Az-Zumar ayat ke-54. Bahwasannya inabah merupakan ibadah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu inabah kepadanya. Dan makna inabah dikatakan oleh Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-inabatu ar-ruju' ila Allah ta'ala bil qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Inabah itu adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan ketaatan kepadanya dan menjauhi perbuatan maksiat. Ini namanya inabah. Kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan dan menghindari perbuatan maksiat. Jadi makna inabah sama dengan taubat. Sama dengan taubat. Keduanya adalah ibadah. Hanya saja, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia lebih dari sekedar taubat. Karena di dalamnya terkandung al-i'timadu 'ala Allah wal-luju ilaih. Bergantungnya seseorang kepada Allah dan selalu meminta perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna inabah. Maka inabah itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul isti'anah. Adapun dalil bahwasanya isti'anah, meminta tolong, merupakan ibadah adalah qauluhu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat kelima. Wa fil hadith, dan dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam sahih Sunan At-Tirmidzi. Baik. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan bahwasannya isti'anah itu merupakan ibadah. Sebab ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan pengkhususan bahwasannya ibadah dan isti'anah itu hanya boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena di dalam ayat ini dikedepankan yang seharusnya diakhirkan. Maka dia bermakna al-hasr wal-ikhtisas. Pembatasan dan pengkhususan. Biasanya diucapkan, na'buduka wa nasta'inu bika. Atau na'budu iyyaka wa nasta'inu bika. Tetapi ini dibalik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga bermakna al-hasr, pembatasan, wal-ikhtisas, dan pengkhususan. Ibadah itu hanya kepada Allah, demikian pula minta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang sangat agung. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kitab yang sangat bagus sekali. Kitab Madarijus Salikin ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, terdapat 3 jilid berbicara tentang satu ayat yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau mengatakan wasirrul khalqi wal amri wal kutubi wasyara'i. Wasirrul khalqi, dan rahasia penciptaan, wal amri, pengaturan, wal kutubi, dan kitab-kitab, wasyara'i, dan syariat-syariat, wasthawabi wal iqabi, pahala dan hukuman, intaha ila hatainil kalimataini. Itu berakhir pada dua kalimat ini. Di sini letaknya. Rahasia penciptaan, rahasia diturunnya kitab-kitab, rahasia disyariatkannya aturan-aturan, dan adanya pahala serta hukuman bagi orang-orang yang menjalankan kewajiban atau meninggalkan kewajiban di dunia ini. Ini berakhir pada dua kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa alaihima madarul ubudiyyati wat tauhid, dan di atas keduanya beredar seluruh bentuk penghambaan dan tauhid. Hatta qila, sampai dikatakan anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab. Jama'a manai ma'aniyaha fit taurati wal injili wal qur'an. Dan dari seluruh kitab tersebut Allah kumpulkan makna-maknanya di dalam Taurat, di dalam Injil, dan dalam Al-Qur'an. Wa jama'a ma'ani hadhihi al-kutubi ats-tsalatsati fil Qur'an. Dan tiga kitab ini, yakni Taurat, Injil, dan Al-Qur'an, Allah kumpulkan seluruh maknanya di dalam Al-Qur'an. Wajama'a ma'ani al-Qur'an fil mufassal. Dan Allah mengumpulkan makna-makna Al-Qur'an di dalam surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai akhir Al-Qur'an. Dikatakan mufassal karena banyaknya fasal, banyaknya pemisah, yakni bismillahirrahmanirrahim, dipisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa jama'a ma'ani al-mufassal fil Fatihah. Dan seluruh makna dalam surat-surat mufassal itu terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'ani al-Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makna surat Al-Fatihah pada satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kesimpulannya, seluruh kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kata beliau, wa humal kalimatani al maqsumatani. Inilah dua kalimat yang dibagi, bainar rabbi wa baina abdihi nisfain, antara hamba, antara Rabb dengan hambanya dua bagian. Iyyaka na'budu untuk Allah, dan iyyaka nasta'in untuk hambanya. Kemudian kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, bahwasannya dikedepankan iyyaka na'budu baru kemudian iyyaka nasta'in sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab hak Allah ibadah dan isti'anah adalah hak makhluk. Lalu beliau menyebutkan makna isti'anah. Ini bagus sekali apa yang beliau definisikan tentang makna isti'anah. Al-isti'anah itu adalah al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'athiqati bihi fi tahsili dhalik. Al-isti'anah itu adalah al-i'timadu 'ala Allah ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jalbil manafi', dalam meraih kemanfaatan-kemanfaatan. Wa daf'il madar, atau dalam menolak kemudaratan. ma'athiqati bihi, dengan penuh kesikahan, penuh kepercayaan kepada Allah, fi tahsili dzalik, di dalam meraih hal tersebut. Ini makna isti'anah yang sebenarnya. Jadi ketika kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu maknanya kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih apa yang bermanfaat bagi kita. Dan kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa terhindar dari hal-hal yang memudaratkan kita. Dengan penuh kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa hal itu akan terkabulkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam lanjutan hadis tersebut disebutkan, wa'lam annal ummata, ketahuilah, andaikan seluruh umat, law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, andaikan seluruh umat bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, mereka tidak bisa memberikannya kecuali yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan untukmu. Sebaliknya, wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Andaikan seluruh umat bersatu untuk memberikan atau menimpakan kemudaratan kepadamu, mereka tidak bisa sedikit pun menimpakan kemudaratan kepadamu kecuali apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atasmu. Maka hakikatul isti'anah adalah bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meyakini sepenuhnya bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Kemudian faedah yang sangat besar dari ayat ini, dikedepankan iyyaka na'budu lalu diakhirkan iyyaka nasta'in sebagai isyarat bahwasannya di dalam ibadah kita senantiasa membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau disebutkan secara bersamaan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, lalu diikutkan dengan iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, sebagai isyarat bahwasannya kita tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang harus senantiasa terpatri di dalam diri seorang hamba. Hakikat ibadah adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak layak kalau ada seorang hamba menyombongkan diri, merasa dia sudah bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia sudah merasa hebat, kagum dengan dirinya sendiri. Padahal hakikatnya itu hanyalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa beribadah kepadanya. Kemudian pembagian isti'anah sama dengan pembagian di dalam doa. Ini dalam doa ul mas'alah. Apabila kita meminta pertolongan dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah, maka ini tidak boleh kita minta pertolongan kepada makhluk. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada makhluk yang tidak mampu dia lakukan dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukannya, maka itu termasuk kesyirikan. Demikian pula seorang yang meminta tolong kepada yang gaib, yang tidak hadir, atau yang mayit, bukan yang hidup, maka itu termasuk bentuk kesyirikan. Sama dengan perincian pada doaul mas'alah. Meminta sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah, pertolongannya tidak boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memintanya kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah, wa dalilul isti'adah qawluhu ta'ala, kul a'udhu bi rabbil falaq. Adapun dalil bahwasannya isti'adah, memohon perlindungan, adalah merupakan ibadah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabbnya falak, Rabbnya subuh. Wa kul a'udhu bi rabbin nas. Dan juga dalam surat An-Nas, katakanlah, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Maka di sini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Menunjukkan bahwasannya isti'adah itu ibadah. Isti'adah itu ibadah. Dan perinciannya sama seperti di dalam isti'anah. Kalau kita minta perlindungan dari sesuatu yang tidak mampu melindungi darinya kecuali Allah, kepada selain Allah, maka kita telah melakukan kesyirikan. Demikian pula kita meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati, atau orang yang gaib, yang tidak hadir, maka itu termasuk kesyirikan, sama dengan perincian di dalam masalah doaul mas'alah. Meminta perlindungan yang tidak mampu melindungi darinya kecuali oleh Allah, maka hanya boleh dimintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa memintanya kepada makhluk, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilul istighathah. Adapun dalil bahwasannya istighathah merupakan ibadah adalah qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab istighatsah kalian. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Istighatsah itu artinya talabul ghaus, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala inda syiddah, ketika dalam keadaan sengsara, dalam keadaan susah. Jadi dia lebih khusus dari isti'anah. Kalau isti'anah, meminta pertolongan Allah dalam semua keadaan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Adapun istighatsah lebih khusus. Istighatsah adalah meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan susah. Istighatsah ini juga ibadah sebagaimana isti'anah. Dan di sini beliau menyebutkan surat Al-Anfal ayat ke-9 tentang istighatsah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada perang Badar. Dalam keadaan yang sangat genting, 310 lebih orang pasukan kaum muslimin mau melawan 1000 lebih pasukan musyrikin. Ini luar biasa. Berapa kali lipat itu? 3 kali lipat. Lebih dari 3 kali lipat. Dalam keadaan yang sangat genting seperti ini, tidak membuat kaum muslimin takut. Tidak membuat Nabi SAW dan para sahabatnya gentar menghadapi musuh. Tidak sedikit pun. Kenapa? Karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yakini ada Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu melindungi mereka, yang mampu menolong mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kisah tersebut. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum bi anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kalian beristighathah kepada Rabb kalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa kalian dengan menurunkan 1000 malaikat secara berturut-turut. Iya. Maka ketika dalam keadaan genting seperti ini, kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tawakal kepadanya. Dan kita beristighathah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin hari ini, justru ketika ditimpa masalah, ditimpa musibah, bukannya meminta kepada Allah, memohon pertolongan Allah, tetapi mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada dukun, datang kepada para syaitan, jin-jin, dan mempersembahkan sesembahan-sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dalam hal ini, kaum musyrikin di zaman jahiliyah lebih baik dari mereka. Iya. Kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW lebih baik dari sebagian kaum muslimin hari ini. Sebab dulu kaum musyrikin ketika mereka senang, mereka menyekutukan Allah. Tapi ketika mereka susah, ketika mereka merasa butuh kepada Allah, mereka kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah firmankan, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka naik kapal, mereka takut ombak, mereka takut tenggelam, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya baginya. Mereka tidak mempersekutukan Allah. Mereka tidak meminta kepada patung. Mereka tidak menyekutukan Allah di dalam doa. Tetapi ketika Allah sudah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah kembali. Ini orang musyrik dahulu. Ketika susah mereka mentauhidkan Allah. Ketika senang, baru mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian kaum muslimin hari ini, susah dan senang, sama-sama menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Susah, senang, habis panen. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan, panennya berhasil. Pergi ke lautan. Ya. Buat apa? Sedekah laut. Untuk persembahan kepada syaitan yang ada di lautan tersebut. Ini ketika dalam keadaan senang. Ketika ditimpa musibah sama. Datang kepada dukun, datang kepada syaitan. Memberikan sesajen dan persembahan-persembahan. Dan pendekatan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sisi bahayanya kesyirikan dan lebih buruknya kesyirikan di zaman ini dibanding kesyirikan di zaman Nabi SAW yang beliau perangi. Maka sudah sepatutnya untuk diperangi dan diberantas perbuatan seperti ini. Tentunya dengan nasihat dan dengan dakwah, dan wajib bagi pemerintah kaum muslimin dengan kekuatannya untuk menghancurkan tempat-tempat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perincian istighatsah sama dengan isti'adzah dan isti'anah. Kalau seorang beristighatsah sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah, maka itu harus dikhususkan kepada Allah. Barang siapa yang beristighatsah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan atau diberikan pertolongan kecuali hanya oleh Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang yang beristighathah kepada mayyit atau kepada al-ghaib ghairul hadir, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan perincian di dalam doaul mas'alah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilu dzabhi. Adapun dalilnya bahwasannya al-dzabhu, menyembelih, merupakan ibadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu ta'ala, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Surat Al-An'am ayat ke 162 dan 163. Wa minas sunnah, adapun dalil dari as-sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Dalil bahwasannya sembelihan itu ibadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengkhususan an-nusuk, sembelihan hanya bagi Allah, menunjukkan itu adalah ibadah. Sebab yang namanya ibadah merupakan sesuatu yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersembahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dan dalam ayat ini terdapat faedah yang sangat besar di dalam masalah tauhid. Di dalam ayat ini tercakup dua bentuk tauhid sekaligus, atau bahkan tiga, yaitu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah sebelumnya, dan juga tauhidul asma wa sifat. Tauhidul uluhiyah dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan ibadahku hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini penetapan tauhidul uluhiyah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian pula hidupku dan matiku hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, hanya Allah yang bisa menghidupkan dan hanya Allah yang bisa mematikan. Ini tauhidur rububiyah. Kemudian Rabbul Alamin adalah tauhidul asma' wa sifat. Terkandung di dalamnya tauhidul asma' wa sifat. Karena Ar-Rabb termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ini adalah dosa yang sangat besar, sebab termasuk dosa kesyirikan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa menyembelih itu ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, menyembelih yang merupakan ibadah, yaitu seorang bermaksud dengan sembelihannya ini untuk mengagungkan sesuatu yang dia niatkan sembelihan tersebut, atau merendahkan diri kepadanya, atau takarrub kepadanya. Ini sembelihan ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang menyembelih untuk Kiai Sapu Jagat misalkan, dengan tujuan agar lebih mendekatkan diri kepadanya, atau menghinakan diri kepadanya, atau mengagungkannya, atau mengharapkan dia bisa mengabulkan doa, atau bisa menghindarkan mereka dari bencana, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan makna ini, tidak mesti dalam bentuk sembelihan. Bisa saja dalam bentuk kue-kue, atau makanan-makanan yang lain. Kalau dimaksudkan untuk ta'zim, pengagungan kepada selain Allah, atau untuk tazallul, merendahkan diri kepadanya, atau untuk takarrub, mendekatkan diri kepadanya, maka itu sudah termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ikraman li dhaifin aw walimatan li urs, menyembelih untuk pemuliaan tamu atau untuk walimatu urs, ya, pesta pernikahan. Maka ini termasuk yang disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyatin." Ya, adakan walimah, adakan resepsi pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing. Iya. Ini sesuatu yang disyariatkan dengan syarat di dalam menyembelih menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menyembelih sekedar untuk mengambil manfaat dari sembelihan tersebut. Ya. Seperti dengan memakannya, mengambil kulitnya dan bagian-bagian yang lain yang bisa dimanfaatkan. Maka ini hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Ini tiga bentuk sembelihan. Seluruh bentuk sembelihan ini disyaratkan harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seorang menyembelih sebagai bentuk pengagungan kepada Allah tapi dia tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Kalau dia menyebut nama selain Allah, maka dia jatuh juga pada bentuk kesyirikan yang lain. Walaupun niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menyebut dengan selain nama Allah, maka ini juga termasuk bentuk kesyirikan. Atau sebaliknya, seorang menyembelih dengan nama Allah, tetapi dalam hatinya dia niatkan sembelihan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja. Ini juga termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa dalilun nadhr. Adapun dalil bahwasannya nazar itu merupakan ibadah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang beriman itu selalu menunaikan nazar mereka dan mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji sifat orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman itu selalu menunaikan nazar mereka. Maka pujian tersebut menunjukkan bahwasannya nazar itu ibadah sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan nazar adalah ilzamul insani nafsahu bi syai'in lillahi azza wa jalla. Seseorang mewajibkan untuk dirinya melakukan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seorang mengatakan, andaikan atau kalau saya sembuh, maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Iya. Maka Allah memuji orang-orang yang beriman, mereka menunaikan nazar mereka, menunjukkan bahwasannya nazar itu ibadah. Tidak boleh seorang mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebelum nazar itu diucapkan, nazar itu hukumnya minimal makruh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti bi khair." Nazar itu tidak membawa kebaikan. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Dan hakikatnya nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Yakni dia tidak melakukan ibadah kecuali ada muqabil, kecuali ada imbalan. Kan gitu. Ya. Saya akan melakukan umrah kalau saya lulus ujian. Jadi dia melakukan umrah karena ada imbalan, yaitu dianugerahkan lulus ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ya. Nazar ini dikeluarkan dari orang yang bakhil. Sehingga sebelum nazar itu dilakukan minimal hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama sampai mengharamkan Tapi kalau seorang sudah terlanjur bernazar, maka hukumnya wajib untuk menunaikan nazarnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia lakukan. Tetapi, "Wa man nadhara ayya'si Allah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk berbuat satu kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah dia lakukan. Jadi, andaikan seorang terlanjur bernazar, kalau saya sembuh atau lulus ujian, atau saya berhasil melewati ujian ini, maka kita akan bikin pesta miras. Ya. Seorang sudah bernazar dengan perbuatan seperti ini, maka kalau benar-benar dia sembuh, atau dia lulus, atau dia berhasil, tidak boleh dia menunaikan nazarnya. Tidak boleh dia menunaikan nazarnya. Iya. Dan kalau nazarnya bagi Allah, maka sebagian ulama mengatakan dia harus membayar kafarah seperti kafarah sumpah. Seperti kafarah sumpah. Tetapi kalau dia bernazar untuk selain Allah, maka nazarnya itu batil, tidak dianggap sebagai sebuah nazar, sehingga tidak perlu membayar kafarah sumpah, tetapi hendaklah dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hal itu termasuk dosa kesyirikan. Kalau seorang mati di atas kesyirikan, sebelum dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah pasti tempatnya di neraka, dan sudah pasti dia kekal di dalam neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya untuk selamanya. Wal'iyadu billah. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemberi rizki, yang memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, dan sebagai ma'bud, sebagai sesembahan yang hak, semua sesembahan selain dia. Lalu kita sudah membahas bentuk-bentuk ibadah. Semua ibadah tersebut hanya boleh dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin seluruhnya. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.